mau tanya apa hukum makan daging ular? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Halalakumut thayyibat, harrama 'alaikumul khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Ular termasuk khabith. Tidak diperbolehkan memakannya. Ya. Tidak diperbolehkan memakannya. Apabila itu bukan dari hewan laut. Bukan dari hewan laut. Adapun dari hewan laut, para ulama berselisih. Dan yang zahir, yang berasal dari hewan laut, naam, atau sungai yang hidup di sungai, hukumnya halal. Kecuali apabila memudaratkan, beracun misalnya, ya, atau yang semisalnya. Nah, tapi kalau dia tidak mudaratkan, ya, meskipun disebut ular. Nah, ada jenis hewan laut itu, apa namanya itu? Persis seperti ular. Hah? Dia mirip belut tapi panjang itu. Apa itu? Lupa juga namanya. Hah? Apa? Mata sapi. Ya itulah mungkin ya. Mungkin itu. Biasa orang-orang Bugis bikin abon. Mereka buat abon. Ya. Ya, ya lumayan enak juga dagingnya itu. Ya. Yang jelas kalau dia hidup di sungai, di laut, maka dia mengambil hukum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Ya, bangkainya halal. Yani seluruh hewan yang hidup di laut hukum asalnya halal. Adapun yang lainnya, ya, ular darat, ular kobra, ular ya dengan berbagai macam jenisnya, ini tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqtulul hayyat dalam riwayat Imam Muslim, bunuh ular. Ini khabith, ya. Termasuk di antara hewan khabith, maka tidak diperbolehkan. Nah,